Jika tidak, maka akan ditunjuk, akan disebut namanya. Fadhal. Irfa sautak. Angkat suaramu. Allahumma. Allahumma man waliya. Naam. Labas, ahsan. Yang lain yang suaranya keras. Naam. Afidda ya Taufik. Naam, labas. Afidda ya Khana Ihsan. Naam, ahsanta. Fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Akhrajahu Muslimun. Naam. Satu lagi. Hafidda ya Baukasyah. Ndak. Syai'an fashquq. Naam, ahsanta. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fashquq 'alaihi. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang punya jabatan, ya, atau punya kekuasaan mengurusi urusan umat, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mempersulit mereka, mempersulit manusia, maka didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar urusan dia juga dipersulit. Baik. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menyerang, dalam riwayat yang lain menyerang saudaranya, falyajtani bil wajha, maka hindarilah dari memukul wajah. Hindarilah area wajah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan atau disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain dikatakan, idza daraba ahadukum falyattaqil wajha. Apabila salah seorang di antara kalian memukul, maka hati-hati dari area wajah. Hindari area wajah. Hadis yang sangat pendek. Nah, yang jika matannya saja hanya satu baris, yang jika dengan sanadnya hanya satu baris setengah. Sehingga pertemuan yang akan datang siap-siap. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas, intinya hadis ini menunjukkan haramnya memukul area wajah, baik dengan tongkat atau dengan tamparan tangan ya, atau dengan cambuk atau dengan yang lainnya. Memukul wajah hukumnya haram, pelakunya berdosa. Kita langsung pada faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Al-ula, faedah yang pertama, al-musyajarat ma'an nas wal khusumat muharramatun lima yatawalladu minha minal idrar. Pertikaian dengan manusia atau permusuhan ya, perkelahian dan yang semisalnya, muharramatun, hukumnya haram karena akan melahirkan idrar, akan melahirkan perbuatan yang bermudarat bagi orang lain ya. Walima tahdusu minal qati'ati wal baghdha, dan juga akan memunculkan qati'ah atau akan mengakibatkan putusnya tali persaudaraan ya, tali silaturahim ya, wal baghdha, dan akan munculnya baghdha, saling membenci ya, muncul kebencian kepada saudaranya ya, sehingga pertikaian, permusuhan ya, dan seterusnya ya, hukumnya haram. Seorang muslim hendaknya mencintai muslim yang lainnya ya, menyayangi muslim yang lainnya ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai kebaikan untuk orang lain seperti dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Al-mu'min lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan ya. Maka pertikaian, permusuhan dan seterusnya ya, ini hanya akan menimbulkan idrar ya, akibat yang bermudarat bagi saudaranya. Akan terputus tali silaturahim, akan muncul sikap saling benci. Wa idza hasalat aw hasala ta'dibun liman yastahiqqu ta'dib min khadimin aw waladin aw zaujatin aw wajib haddin lillahi ta'ala fa inna ad-dariba 'alaihi an yajtanibal wajha fa huwa asyraful a'dha. Dan jika terjadi, jika ternyata terjadi pertikaian, terjadi permusuhan ya, saling berantem, saling nyerang ya, kerusuhan ya, dan lain sebagainya ya, saling pukul, kalau terjadi seperti ini ya, yang ini adalah hukumnya haram ya, kalaupun terjadi ya, maka hindari memukul wajah. Kalau ini terjadi atau akan dilakukan ta'dib ya, atau seseorang melakukan ta'dib, pelajaran atau hukuman kepada orang yang berhak untuk menerima ta'dib, menerima hukuman atau pelajaran tersebut. Misalkan hendak memberikan pelajaran atau hukuman kepada khadimnya ya, kepada pembantunya ataupun budaknya ya, atau mau memberikan pelajaran kepada anaknya ya, hukuman kepada anaknya atau kepada istrinya ya, atau yang lainnya, atau hendak memukul karena kewajiban untuk menegakkan hukuman had karena Allah. Ya. Misalkan yang minum khamar dicambuk 40 kali, ya. Atau berpendapat 80 kali, ya. Atau berzina, ya, dalam keadaan belum menikah maka dia dicambuk juga, ya. Nah, pukulan had, ya, cambukan karena hukuman had lillahi ta'ala. Kalau terjadi yang seperti ini, fa innad dariba alaihi an yajtanibal wajha, maka sang pemukul wajib baginya untuk menjauhkan area wajah dari pukulannya. Wajib bagi sang pemukul untuk menghindari wajah. Fahuwa asyraful a'dha, karena wajah adalah anggota badan yang paling mulia. Maka tidak boleh menghinakan wajah, karena wajah adalah anggota badan yang paling mulia. Wa huwa alladhi tahsulu bihil muwajahah. Dan wajah itu adalah bagian badan yang biasa digunakan untuk saling berhadapan. Wajah, insyaallah ma'ruf kita lah, ya. Nah, kita tahu makna wajah itu apa, kita tahu. Wa darbuhu alaihi imma an yutlifa minhu udwan wa imma an yuhditsa fihi syai'an. Memukul wajah, ya, itu akan merusak salah satu bagian dari bagian wajah, ya, ima hidungnya atau matanya atau apanya, ya, atau minimalnya akan menimbulkan sesuatu, ya, pada wajah, ya. Kalaupun tidak merusak, ya, mungkin menimbulkan sesuatu pada wajah, ya. Benjol atau yang semisalnya, ya. Fal wajib ijtinabu, maka yang wajib adalah menjauhi dari memukul wajah, menghindar dari memukul wajah. Wa yuhramu ad-darbu ma'ahu, dan haram memukul wajah hukumnya. Karena ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hukum asal larangan dari beliau hukumnya haram. Tidak boleh dilakukan kalau beliau telah melarang sesuatu. Hukum asalnya haram. Kecuali kalau ada dalil yang lain yang memalingkan dari haram menjadi makruh misalkan. Dan di sini tidak ada. Tidak ada yang memalingkan dari hukum haram menjadi makruh. Sehingga hukum asalnya adalah haram memukul wajah. Sawa'un akana ad-darbu bihaqqin aw an tariqil i'tida, sama saja pukulan tersebut pukulan yang dibenarkan, ya, seperti hukuman had tadi, ya, atau seorang tua memukul anaknya atau seorang suami memukul istrinya. Pukulan yang dibenarkan dalam rangka memberikan ta'dib, pelajaran misalkan. Ini pun tidak boleh dilakukan terhadap wajah. Au antariqil i'tida, atau pukulannya karena kezaliman, ya, berkelahi misalkan, berantem, hindari wajah. Baik. Alhasil, ya, hadis ini menunjukkan kepada kita larangan memukul wajah. Sama saja ketika pukulan tersebut adalah dalam rangka mendidik, dalam rangka memberikan hukuman, pelajaran, ya. Atau pukulan tersebut karena hukuman had tadi, ya. Misalkan algojo yang ditugasi oleh penguasa atau pemerintah untuk mencambuk orang yang minum khamar misalkan, ya. Jadi cambuk 40 kali, maka ketika dia mencambuk orang yang berhak untuk dicambuk karena hukuman had, hindari wajah. Sang algojo wajib menghindari wajah, pukul di tempat yang lain, bagian badan yang lain. Yang demikian karena wajah adalah bagian badan yang paling mulia, dan memukul wajah akan mengakibatkan rusaknya, ya, bagian-bagian wajah tersebut, yang dimana bagian-bagian wajah itu tersusun dari bagian-bagian yang dhaifah, yang lemah. Ya. Ada tulang hidung lemah, ya. Ada mata lemah, ya. Nah, ada gigi lemah, ya. Nah, sekali tampar rontok, ya. Nah, maka hindari dari perbuatan memukul wajah, sama saja memukul dengan tongkat, dengan tangan atau dengan yang lainnya, hukumnya haram. Nah, dan secara syar'i wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut atas, ya, sampai dagu. Nah, dan dari telinga sampai telinga. Ini makna wajah, dan ini yang wajib dibasuh ketika berwudu. Nah. Baik. Ini yang pertama, haram memukul wajah. Ketika seseorang seemosi apapun, ya, sejengkel apapun, hendaknya dia mengingat hadis ini. Nah, fal yajtani bil wajha, hendaklah dia menjauhi area wajah ketika memukul. Asaniyah, faedah yang kedua. Wa mithlul wajhi al mawatinul lati yuhdisu darbuha mautan fayajibu ijtinabuha. Dan yang semodel dengan wajah yang dilarang dipukul juga, ya. Yang semodel dengan wajah atau yang sehukum dengan wajah, ya, yang tidak boleh dipukul adalah tempat-tempat yang jika dipukul akan mengakibatkan kematian. Maka wajib untuk menghindar dari memukul bagian badan yang jika dipukul akan mengakibatkan doror yang berbahaya atau bahkan kematian. Nanti akan dicontohkan seperti dalam faedah yang ketiga. Al-thalisa, faedah yang ketiga, qala fi syarhil ikna', berkata dalam syarah kitab al-ikna', wa yajtanibud daribur ra'sa, hendaknya sang pemukul, ya, atau orang yang mau memukul, dia hati-hati dari area kepala atau menghindar dari area kepala. Jadi kepala juga termasuk bagian badan yang tidak boleh dipukul. Baik dipukul dengan tangan atau dengan tongkat atau dengan yang lainnya, ya, atau dengan cambuk, ya. Ya. Kepala juga termasuk bagian badan yang tidak boleh dipukul. Karena kepala, nah, juga berbahaya, ya, jika dipukul. Ya. Nah, ada area yang jika dipukul sangat, nah, berbahaya, ya, bahkan akan bisa menimbulkan kematian. Nah. Wal wajha, dan orang yang memukul hendaknya menghindar dari area wajah. Wal farj, juga hendaknya menghindar dari area farj, nah, kemaluan, ya, yang jika dipukul akan mengakibatkan bahaya yang besar, bahkan kematian, ya. Wal batn, demikian pula area perut, di antara area yang tidak boleh dipukul. Minar rajuli wal mar'ah, baik dari laki-laki ataupun perempuan, tidak boleh dipukul kepalanya, wajahnya, farajnya, ya, kemaluannya atau perutnya, ya. Nah, dan juga dadanya, ya. Termasuk dada juga termasuk dari anggota badan yang tidak boleh dipukul. Dada, apalagi ulu hati, ya. Yang jika sekali tusuk, ya, khalas. Nah, dan anggota-anggota badan yang lainnya. Dan insya Allah ini para dokter ataupun ahli apa? Nah, apa ini namanya kalau anggota badan? Bahasanya susah ya. Nah, baik, mereka tahu mana area-area yang jika dipukul akan berbahaya. Nah, maka semua anggota badan yang jika dipukul akan sangat berbahaya bahkan menimbulkan kematian, maka tidak boleh dipukul. Wa mawadi al-qatli fayajibu ijtinabuha, sebagaimana yang dikatakan di sini, demikian pula tempat-tempat yang jika dipukul akan mengakibatkan kematian, maka wajib untuk dijauhi, tidak boleh dipukul. Li'anna darbaha yu'addi ilal qatl, karena memukulnya akan mengakibatkan kematian atau pembunuhan. Wa huwa ghairu ma'murin bih, dan ini tidak dianjurkan. Ya, memukul area-area yang sangat sensitif, ya, itu tidak dianjurkan, hendaknya dijauhi. Nah, jika terpaksa harus memukul, seperti memukul anaknya misalkan, nah maka pukul di tempat yang tidak berbahaya, ya. Nah, telapak tangannya misalkan atau kakinya, ya. Nah, dan area-area yang tidak berbahaya jika dipukul, hendaknya pukulan tersebut pun pukulan yang mendidik, ya. Pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang mengakibatkan cacat atau menyakiti dengan naam serius, ya. Nah, tapi pukulan yang mendidik. Dan hendaknya ketika dia memukul, dia meniatkan untuk mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan sekedar emosi, ya. Tetapi dalam rangka mengamalkan hadis, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa hadisnya? Hah? Muru auladakum. Hah? Muru auladakum bisalah wahum abna sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wahum abna 'ashri sinin. Perintahkan anak kalian untuk salat ketika umurnya sudah 7 tahun. Anak 7 tahun perintahkan salat. Ayo salat. Ayo berangkat ke masjid, ya. Umur 7 tahun dilatih, ya, dibiasakan untuk sholat, walaupun belum wajib sholat kepadanya karena dia belum balig. Nah, kalau umurnya sudah 10 tahun wadribuhum 'alaiha, pukul. Kalau umurnya sudah 10 tahun dan enggak mau sholat, pukul dengan pukulan yang mendidik. Nah, dan di area yang naam tidak dilarang oleh syariat, ya. Di area yang aman. Nah, jangan di area wajah, kepala dan lain sebagainya yang sudah disebutkan tadi, ya. Nah, dengan pukulan yang mendidik, ya. Dan ini merupakan salah satu bentuk adab untuk mereka, di pendidikan, pelajaran untuk mereka, ya. Nah, bahkan disyariatkan untuk menggantung pecut, ya, atau cemeti, ya, di dalam rumah yang bisa dilihat oleh anak-anak dan anggota keluarga atau anggota rumah tersebut. Ya. Sebagaimana dalam hadis dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alikus saud." Ya. Hais yarahu ahlul bait. Fa innahu lahum adab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gantungkan cemeti, ya, atau cambuk di tempat yang bisa dilihat oleh penduduk rumah atau penghuni rumah, anak-anak, ya. Nah, dan yang lainnya. Di tempat yang jelas bisa dilihat, ya. Fa innahu lahum adab, karena cambuk itu merupakan adab, ya, bagi mereka, yaitu merupakan apa? Nah, pelajaran, pendidikan untuk mereka. Jika anak-anak tersebut melihat cambuk tersebut, nah, takut dia, ya. Dia mau melanggar, dia mau nyuri uang misalkan, atau mau berbuat Naam yang dilarang, ya. Dia takut ketika melihat cambuk tersebut. Adab bagi dia, ya. Pendidikan bagi dia. Baik. Dan hadisnya sahih. Ya. Alhasil jika harus terpaksa memukul, ya. Jika terpaksa harus memukul, maka hindari area-area yang berbahaya yang sudah kita sebutkan tadi. Kok rame sendiri? Nah, kemudian faedah yang keempat. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, yaitu Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ala muqimil hudud an yaqsuda bi iqamatiha an naf'a wal ihsan. Orang yang menegakkan hukuman had, hendaknya dia bertujuan, menegakkan hukuman hadnya itu hendaklah dengan tujuan annaf awal ihsan, dengan tujuan untuk memberikan manfaat dan memberikan ihsan kepada orang yang dihukuman, kepada orang yang dijatuhi hukuman had. Kama yaksudul walidu bi'uqubati ibnih, seperti tujuan orang tua ketika memukul anaknya. Orang tua ketika memukul anaknya tujuannya apa? Untuk apa? Mendidik, ya, memberikan manfaat ke anak tadi supaya anak tadi tetap berjalan di atas jalan yang lurus, ya, tidak melanggar, ya. Nah, ini orang tua ketika memukul anaknya tujuannya ini, ya. Bukan tujuannya untuk menyakiti atau membinasakan, bukan, ya, tapi mendidik, ya, supaya dia tidak terjatuh lagi ke dalam pelanggaran. Wattobi bidawa ilmarid, dan demikian pula seperti seorang dokter ketika dia mengobati orang yang sakit. Dokter, yang mengobati orang yang sedang sakit. Apa tujuan dokter tadi? Ingin orang yang sakit ini sembuh. Tobib mengatakan, kamu jangan gini, jangan gitu, jangan makan ini, jangan makan itu, dan seterusnya. Apa tujuannya? Untuk kesembuhan si sakit ini, ya. Jadi tujuannya memberikan manfaat dan berbuat ihsan kepada si sakit atau kepada si pasien. Maka hendaknya orang yang menegakkan hukuman had, si algojo tadi, ya, atau penguasa yang menegakkan hukuman had kepada orang yang melakukan kejahatan, kejahatan minum khamr misalkan, atau kejahatan berzina, ya, atau yang semisalnya, ya, yang mengharuskan dia dicambuk, ya, maka hendaklah ketika menegakkan hukuman had tersebut atau menjalankan hukuman had tersebut, tujuannya untuk memberi manfaat kepada si terdakwa, ya, kepada si terdakwa atau orang yang berbuat kejahatan tersebut, bukan untuk karena emosi, wah kamu sudah minum khamr ya, wah cambuk, sekuat-kuatnya dengan emosi misalkan, lah. Tujuan nyambuknya supaya apa? Memberi manfaat ke dia supaya dia tidak mengulangi perbuatannya. Supaya dia selamat di akhirat. Selamat dari api neraka, ya. Supaya dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tujuannya. Bukan tujuannya untuk membinasakan, ya. Dengan emosi dia memukulnya, ya. Apalagi dicampuri dengan ucapan-ucapan yang kasar, lah. Tujuannya ingin memberi manfaat, ya. Supaya dia kembali kepada jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi. Sebagaimana seorang tua ketika memukul anaknya, tujuannya supaya anaknya tetap berada di atas jalan yang benar dan tidak kembali kepada pelanggaran tersebut. Falam ya'mur syar'u illa bima huwa anfa lil ibad. Maka syariat ini tidaklah memerintahkan kecuali Naam, kepada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hambanya. Naam. Jadi apa yang disyariatkan di dalam agama ini, itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat dan paling bermanfaat bagi hambanya. Wa 'alal mu'min an yaqsuda dzalik, dan hendaklah seorang mukmin ketika memukul orang, ya. Naam. Misalkan orang tua memukul anaknya, atau algojo memukul naam orang yang berbuat kejahatan, ya. Naam, karena hukuman had, ya. Hendaklah dia memukulnya an yaqsuda dzalik, dengan tujuan itu. Tujuan memberi manfaat, ya. Naam, atau untuk ihsan kepada hamba, sebagai bentuk ihsan kepada hamba agar hamba tersebut bertobat kepada Allah Azza wa Jal, ya, dan tetap berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi. Nah, hendaklah tujuannya seperti ini. Nah, baik. Maka setelah kita mengetahui hadis yang sudah kita baca tadi dan penjelasan maknanya, ya, maka hendaklah naam kita mengamalkan hadis ini, ya. Jangan sembarangan mukul, ya. Nah, baik di area wajah, ya, yang jelas hadisnya tadi, ya, atau di area yang lain yang berbahaya, naam, ya, karena hukumnya sama, hukumnya haram memukul bagian badan yang menimbulkan bahaya yang besar atau naam sampai kepada kematian. Nah, dan larangan ini berlaku bagi orang tua yang mendidik anaknya, atau orang tua yang memukul budaknya misalkan, ya, atau algojo yang memukul naam orang yang berbuat jahat yang dihukum had, ya, yang dihukum dengan hukuman had. Nah, atau dalam jihad. Nah, demikian pula dalam jihad, ya. Larangannya umum, tidak boleh area wajah, ya. Tidak boleh ke area wajah. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala. Nah, dalam kitabnya Subul Salam. Maka Islam ini agama yang indah, ya, yang mengajarkan kepada kebaikan, yang mengajarkan naam kepada sesuatu yang sangat bermanfaat bagi hamba-hambanya. Nah, sampai dalam hal memukul, ya, diatur, ya, nggak boleh mukul ini, nggak boleh mukul itu, ya. Nah, diatur dalam Islam, ya. Ini menunjukkan naam bahwasannya agama Islam ini agama yang sangat lengkap ajarannya. Nah, sangat lengkap ajarannya. Semuanya sudah ada di dalam Islam. Nah. Taib, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, sudah masuk waktu Isya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita dengar tadi, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Dan insyaallah akan kita lanjut hadis yang berikutnya. Naam, tentang larangan marah, ya. Hadis yang berikutnya tentang larangan marah. Namun insyaallah akan kita baca penjelasannya pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.